apakah membatalkan sholat menggaruk kaki karena gatal dengan tangan sehingga merubah posisi dia seperti sedang rukuk? Apakah pada zaman Rasulullah para wanita? Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang jelas seorang berusaha untuk meminimalkan gerakan. Kalau memungkinkan bagi dia kakinya yang satu menggaruk kakinya yang lain, ya itu. Ya, jangan sampai dia tunduk kemudian melakukan gerakan berdiri terus gatal lagi, tunduk lagi, gatal lagi, tunduk lagi. Nah, sehingga orang ini rukuknya berapa kali ini orang? Nah. Ya, jangan banyak bergerak. Nah, kalau perlu di jangan dipedulikan, anggap tidak ada yang gatal. Nah, ya, kecuali kalau memang sudah kepepet, tidak bisa tertahan, ya berusaha diminimalkan gerakan. Apakah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para wanita memiliki masjid sendiri untuk salat jamaah? Tidak diketahui pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila kondisi yang tidak memungkinkan, para ulama membolehkan untuk membuat masjid untuk kalangan para wanita. Bukan karena hal yang demikian merupakan hal yang dalam artian suatu yang diharuskan masjid dikhususkan laki-laki dan wanita, tidak. Namun kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, seperti kondisi masjid kita, nah, untuk digabungkan dengan wanita suatu hal yang sulit. Nah, dengan jamaah yang banyak. Nah, dalam kondisi masjid yang masih belum memungkinkan. Nah, oleh karena itu di Dammaj di markas Syekh Mughbil rahimahullah taala, demikian pula masjid besar mungkin ya 4 atau 5 kali lipat dibandingkan masjid ini, ya. Tapi karena jamaah terlalu banyak, tidak memungkinkan bagi wanita sholat di situ. Nah, sehingga dibuat masjid sendiri untuk para wanita. Wallahu ta'ala a'lam.